kaku aja sih. Kalau enggak terserah dia, asal dia enggak jalan-jalan. Kaku gue enak lah. Kalau dia kan di meja. Meja ya. Nah, ini kan udah stop. Terus ini gue klip di mana nih? Sini aja. Di atas sini aja. Di keras lah, di mana? Di keras sini. Tapi terasa dia kalau di ini juga bagus. Di sini juga. Oke, oke. Gue cegat aja depan kali ya? Boleh sih. Apapun deh. Tapi orang Korib dia nggak masang gini juga nih? Langsung, nah, mereka langsung dari sana. Oh. Sound system gini? Dari sana, mixer. Oh, gedungnya? Iya, dari sana. Dari mixer. Emang lebih kaya sih dari sana sih. Coba gitu sih, dari sana sih. Tes 1, 2, 3 Tes Mau 8.30 tuh mulainya. Iya. Gue pikir jam 8. Jam 8. Gue ini gue klik sini, coba tes lagi. Tes 1, 2, 3 Tes. Bagus ya. Oke. Ini gimana receivernya dia? Dari situ. Oh, dari sana. Oh, itu dia. Cuma yeah. Ini bisa berapa ratus meter. Kalau pabri ada yang kecil juga sih. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Itu lebih simpel sih, cuman lebih pendek. Ini matiin dulu kali ya? Kuat sih baterainya ya? Baterainya sih. Boleh matiin dulu apa-apa ya. Iya, jaringan analog. Kan dari SD langsung ya, SD. Coba dari HDMI ke USB. Sorry Pak, ini tahu udah synchronize gimana? Udah. Nyala. Ini udah nih ya. Nah, kayak gini. Nyala. Kita tes gitu. Tes. Ini aja nih. Cuma bisa ini. Oh, ini tak tamatin. Coba tak ngomong sini ya, cek sini ya. Tes. Kalau pakarnya udah di sini udah aman. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Pak, lihat Pak. Alhamdulillah. Enggak pindah lagi Pak. Pindah apa nih? Pindah ruangan enggak. QP bisnis pindah memindah orang. Enggak, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Santai aja saya. Enggak apa-apa itu. Tapi deh. Enggak untuk kita. Ini kok mati ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Standby dong nih. Coba anak, coba saja. Push. Bentar ya. Push. Izan, you have homework or no? I think you have homework, right? A lot of homework. That you have to choose three, right? Ntar kalau gue masang ke orangnya, gue kasih kode langsung di ini ya, di tas ya? Yeah. Bagus nggak? Boleh, ya. Yeah. baru bisa datang sekarang. Kalau tidak salah, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk kebenaran jika kita berada di alam di depan aja. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rencana, jadi pagi ini kita akan mengadakan kajian dari Ustaz Hanan Akaki. Alhamdulillah beliau telah sama-sama dengan kita. Jadi kita mau ada live streaming, jadi ini nanti minta tolong di... Kita mulai, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama tentang safety rule dulu, tentang ke petunjuk keselamatan. Jadi ruang ini ada dua pintu untuk keluar, untuk yang bagian ikhwan, bagian laki-laki. Sebelah sini satu dan sebelah belakang satu. Kemudian di bagian yang ibu-ibu, bagian akhwat di sebelah kiri saya dan juga di belakang. Begitu juga dengan toilet. Toilet tersedia di bagian belakang untuk yang ikhwan. Yang ibu-ibu di bagian belakang di arah atas. Oke, kemudian pembukaan yang selesai berlangsung. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah dari Ananda Ahsan Hanif Farid. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pramika, Bapak Handoko. Kemudian penjelasan tentang sedikit tentang info pemilu. Kebetulan di Qatar telah terbentuk satu panitia PPLN. Jadi akan dijelaskan oleh Pak Heri update tentang persiapan kita menjelang pemilu di tahun 2019 nanti. Kemudian sambutan dari Pak Dubes atau yang mewakili. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah dari Ustaz Hanan Akaki. Kemudian tanya jawab. Kemudian doa bersama dipimpin oleh Ustaz Hanan Akaki. Kemudian pemberian kenang-kenangan dan sertifikat, foto bersama dan kemudian penutupan. Baiklah, sama-sama kita buka acara kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlanjutkan dengan mendengarkan tilawah dari Ananda Ahsan Hanif Farid. Kami persilakan. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ

dan tentunya mereka adalah generasi-generasi milenial. Itu generasi-generasi yang dimana mereka ketika lahir itu internet sudah di depan mata. YouTube sudah ada, Instagram sekarang juga sudah mulai marak gitu ya. Dan tentunya hal ini sangat menjadi concern bagi kita semuanya. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi penerus bangsa ini ya. Makanya dengan judul Remaja Zaman Now sebagai pemimpin masa depan, harapan kita tentunya adalah mudah-mudahan salah seorang di antara kita di ruangan ini insya Allah suatu saat menjadi pemimpin masa depan Indonesia, menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan insya Allah. Dan terima kasih kepada sensorkan kepada panitia, baik itu panitia dari Alkor ya yang menjadi inisiasi daripada acara ini, termasuk juga panitia Duha, Pak Edwin dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah meskipun dengan segala mungkin kekurangan dan hal-hal yang mungkin belum sempurna, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga saya lihat di sini ada dua TV ya, yang pertama per channel. Alhamdulillah ini luar biasa, ini dari pagi itu sudah standby di sini untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan juga dari Ahlan Kid TV, alhamdulillah sudah mulai, mudah-mudahan nanti acara ini bisa diselenggarakan secara live oleh dua TV ini. Demikian mungkin sambutan sedikit dari saya sebagai ketua komunitas yang alhamdulillah mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan juga sedikit perkenalan, karena untuk pengurus komunitas sendiri baru dilantik pada tanggal 6 April kemarin dan hari Jumat. Dan sekarang ini insya Allah kita akan mulai untuk bekerja dan mengabdi untuk masyarakat Indonesia kita tahun ini. Demikian, beri taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Handoko sambutan dari beliau. Sebelum dilanjutkan, mungkin adik-adik yang di bagian belakang bisa maju sedikit lagi ke depan biar konsentrasi ke depan biar maksimum ini ya. Ya, jadi dia penuh di depan. Suriah yang di Turki. Lumayan banget ya. 20 ribuan ya terensi yang berfungsi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sosialisasi mengenai pemilu tahun 2019. Salam dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, mengingatkan bahwa pada tanggal 17 April 2009 kita akan mengadakan pemilihan umum yang pertama kalinya yang menggabungkan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dan sampai hari kemarin, potensi pemilih yang ada di Qatar itu berdasarkan data yang digabungkan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, itu total seluruhnya ada 20.576. Jadi cukup besar yang memilih. Namun saya sempat melihat datanya, ada beberapa yang saudara-saudara kita yang sebenarnya sudah tidak ada di Qatar. Makanya sekarang ini dari tanggal 17 April sampai tanggal 16 Mei sedang ada kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih kemarin baru dilantik panitia pendaftar pemilih untuk melakukan pencocokan data di lapangan, berapa sebenarnya jumlah calon pemilih pemilu yang akan menggunakan hak pilih kata. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei sampai tanggal 16 Juni nanti akan ada pengumuman daftar pemilih sementara. Dari hasil kegiatan coklit, cocok pada penelitian, akan diumumkan daftar pemilih sementara. Kemudian setelah itu proses selanjutnya adalah pengumuman daftar pemilih sementara luar negeri yang akan dilakukan pada tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Tanggapan dari masyarakat diharapkan, mungkin ada beberapa yang tidak terdaftar atau mungkin anaknya yang harusnya memilih. Jadi catatannya 17 tahun itu pada saat nanti tanggal 17 April tahun 2019 berhak memilih. Tanggapan dari masyarakat akan dilakukan pada tanggal 17 Juni sampai dengan 7 Juli 2018. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti juga kita akan buatkan Facebook, website, kemudian Instagram, juga WhatsApp. WhatsApp ini berfungsi sebagai hotline untuk tanggapan dari masyarakat. Segera dalam beberapa hari ke depan kita akan segera informasikan seluruh informasi berkaitan dengan rencana pemilu tahun 2019. Demikian dari saya, Bilal Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri atas informasi yang diberikan. Ya, semoga paling dapat memanfaatkan hak pilih kita. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari Pak Dubes atau yang mewakili. Kami persilakan Anda untuk menyampaikan. Thank you. tidak saya lagi ya. Mataram itu sudah saya. Berbeda kalau kita bisa hadir, kalau saya salah saya terlukan ya. Itu kan seperti yang luka. Dan kita harapkan juga sama alat sekalian di radio, kalau tidak salah, besoknya sudah akan kembali kita ke Turki ya. Kita berharap saja semoga mudah-mudahan bisa terus sehat walafiat. Sehingga sahabat dakwah ya dapat berjalan. Terima kasih Pak Ayla atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya dimulai kita pada acara yang kita nantikan, yaitu tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Hana tadi. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Sini aja. Mau di sini tuh. Di sini aja deh. Sini aja. Ya. Ini saya kasih peluru ntar ya. Oh. Sebelum Ustaz mulai tausiahnya, ada saya sampaikan sedikit di mikrofon tentang Ustaz. Sebenarnya kita termasuk yang beruntung karena Ustaz ini berhasil kita tarik dari Doha. Sebenarnya dalam perjalanan beliau untuk ke Turki. Jadi beliau akan mengunjungi kamp pengungsi Suriah dan meninjau wakaf lahan untuk pengungsi di perbatasan Turki dari grupnya sahabat Hanan. Ya. Oke, kemudian sedikit tentang CV beliau. Ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sedikit informasi tentang beliau. Ustaz Hanan tadi dilahirkan di Aceh. Jadi beliau asli Aceh. Pada tahun 1981. Okay. Kemudian saya beliau menetap di Bandung, mempunyai satu orang istri dengan 4 orang anak. Kemudian pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah beliau habiskan di Aceh. Kemudian dilanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al Azhar di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Al Quran. Setelah tamat, beliau banyak mengisi kajian-kajian di sekolah selama menjadi dari yang berkeliling dunia, termasuk pernah menyelenggarakan seminar di Selandia Baru, kemudian di Jepang, di Hong Kong, dan di Malaysia. Tentang beliau pekerjaan, beliau sekarang ini adalah Direktur Rumah Quran Masjid Salman ITB tahun 2008. Kemudian Direktur Yayasan Pendidikan Pemuda Hijrah Bandung 2015 sampai sekarang. Tapi kesalahan yang lain, Ustaznya dikenal Ustaz Gaul. Jadi ada satu, beliau membangun sebuah komunitas dakwah anak muda pemuda hijrah di Bandung untuk mendakwahi anak-anak jalanan, residivis, demoto, dan anak-anak komunitas yang lain. Jadi beliau banyak sekali segudang pengalaman yang bisa ditularkan ke kita, di sharing ke kita, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya nanti insya Allah. Selesai, waktu sudah berangkat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Di situ? Iya, kamera di situ, di situ. Oh, satu lagi, sedikit for info, kajian ini telah di TV Madani. Jadi, langsung di TV Madani, di siaran langsung. Itu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah